sadina ping pitu yen kuwi keputusanmu. Aku ora bakal gandoli lungamu ninggalke aku. Aku wis lila yen sliramu lunga senajan dodo ngempeting loro. Aku raku waso menging sliramu sing tak jaluk jujur atimu. Muga sliramu ra citra senajan ato ing kono. Sliramu tansah kumantil ono ing mripat lan Apa? senajan atau engkau selamu tansah kumandel ono ing mripat lan dodo budata tunggu balimu jero atimu ise ono kenanganmu. Musik interaktif lo iki Dek Sita Halo tangis liramu pas kowe lagi keloro loro disiak-siak ke karo wong sing tau mbok sayangi ning sandingku nganti ilang loro ning atimu nganti wis ilang laraku nanti padang mendong ning hatimu padahal aku wis ngerti iso ngancani ra iso nduweni Sampai apa sifatmu saiki wis beda. Kowe ninggalke aku manteng ke wong liya. Apa rasa tresnamu saiki wis sirna. Ayo lumoteng pinggir segara. Sesak neng jero dada pancen larake. Arah kepiye meneh kowe wong randuwe. Ojo selak batinmu marang kahananmu kang mas pupus seneroso tresnomu. Kowe teko gawe loro marang jawabke sliramu beto ati beto lambe. sing tak sayangi jebulane pungkasane babar pisah. Syukur ya syukur. Kelas Bye.

pituan. Kudu iso sabar ora cemburuan, yen tansah sujanan lan kerep puring-puringan. Ora mokal bubar anggone bebraya. Don't let jagonan aku lah ya. Oke. Aku tulus. Aku iya. Kau pengen turuning dadamu. Bo alus rambutku. Oh, Okay.